Manur! Ya, Tuan. Sedang apa kamu? Biasa ngontrol, Tuan. Ngontrol apa? Itu yang anak-anak kerjain. Kamu sudah kamu absen semua? Oh, absen sampai satu buku. Bagus. Berapa anak buahmu semua? Kalau nggak salah, 50 apa? 50? 50 sepotong lah, gitu. Yang kepotong itu apa? Yang itu masih kecil. Oh, itu menurut Menteri Kerja nggak boleh itu masih kecil kerja sama kita. Sudah daftar? Ya sudah, Tuan. Habis kasihan. Sekolah ya, dia nggak bisa ngelanjutin. Ya, mendingan suruh kerja aja. Begitu, Tuan. Oh, iya. Itu urusan kamu ya. Masalah itu bagaimana ongol-ongol sudah banyak maju, dikirim ke impor kemana? Waduh, ongol-ongol yang Tuan bilang tuh. Ya. Saya bingung. Dari dulu sampai sekarang lembek aja. Itu mungkin kamu campurannya itu kurang. Hah? Campurannya kurang. Itu harus dicampur. Campur? Ya, waktu saya sekolah di Australia, itu bikin ongol-ongol, itu ada campurannya. Pakai batu karang kali ya? Bukan, maksud saya, itu harus dicampur sama singkong. Oh. Ditumbuk singkongnya. Nah, ditumbuk sampai halus. Uh-huh. Nah, campur lagi terigu. Uh-huh. Campur lagi, itu yang bahan kimia itu. Iya, kapur. Kalau kapur tuh adanya di ini di Ciputat. Bukan itu dicampur, sudah dicampur-campur. Nah, baru dibikin. Ini saya lihat pegawai itu gimana, coba lihat semua pada nganggur. Pabrik didiemin begitu, lihat mesin sampai jalan sendiri. Ya soalnya udah disetel, Tuan. Hah? Ya, itu apa mesinnya udah disetel, jadi jalan sendiri. Kalau dia enggak tahu jalan, emang dituntun. Oh, iya juga ya. Coba saya mau tanya Amandor U. Ini kan saya ini tuanmu. Iya, Tuan. Saya ini pantas enggak sih jadi direktur ini? Ya, kalau dilihat dari jauh ya pantas, Tuan. Pantas direktur kan? Lihat muka saya, dasi panjang 3 depak begini ya. Itu kalau dari jauh, Tuan. Dari jauh ya. Kalau dari dekat? Kalau dari dekat kayak biang ongol-ongol. Mandor, ini saya tuh betul-betul jangan sampai saya pecat. Memang saya bingung juga, Mandor. Saya datang di rumah, istri saya juga bingung. Dia bilang, papi ini kok aneh, katanya nggak ada potongan direktur paling kali. Tuh, yang orang rumah aja orang bingung. Orang rumah, panas kan saya. Nah, percuma lo apa uang bekas kas begitu, ya nggak? Iya. Percuma dong. Panas lah. Panas saya. Sebelum masa saya nggak ada potongan direktur, Mi. Iya, katanya kalau memang sih kalau udah asli memang hebat, yang mahal. Iya, baju, iya. Arau, celana, pantalon, sepatu, pantalon. Pantalon. Iya. Celananya hebat. Iya. Tapi kayak tukang potongan tukang tebu, kayak begini. Soalnya begini, Tuan. Ya. Orang itu juga kadang-kadang ada yang pantas, tapi otaknya pintar. Ah, betul. Ada juga yang, maksud saya yang nggak pantas itu otaknya pintar. Iya. Yang pantas itu otaknya juga beku. Begitu, Tuan. Jadi kamu nganggap saya ini otak beku ya? Bukan ya, kalau Tuan merasa beku ya silakan. Kamu ini anggap saya itu gimana? Direktur toh? Ya cocok. Cocok. Ah, itu betul. Dari bajunya aja udah kelihatan, direktur. Sip. Baju aja yang mahal kan? Mahal, Arrow. Apa? Arrow. Biasanya sih pakai Aero. Aero ya? Aero tempat tidur apa? Tempat tidur. Tidur Aero apa? Pak, itu pinturan. Hah? Pintur. Enggak, merek bajunya gitu. Aero. Celananya aja lihat. Celana begardin. Sepatunya itu. Pantalon. Haknya kok panjang sebelah? Hah? Apa? Haknya panjang sebelah kok. Kaki saya? Ya, sepatunya haknya. Dibalik kali gue pakai. Sorry, dibalik saya pakai. Jadi nih gimana nih, Tuan? Begini, saya bingung ngeliatin ada pegawai ini. Coba minta ya pegawai yang cerdas, yang pinter, bikin ongol-ongol, yang betul-betul dapat diploma. Kreasi baru begitu. Kreasi baru, yang betul-betul otaknya tuh komputer. Iya. Jangan yang begini kamu masukin lihat. Apa yang saya lihat kerjaan yang kala makan aja. Iya, jadi. Cari lagi, tambah lagi pegawai. Iya, deh, Tuan. Pokoknya lapor sama saya, ya. Nah, saya mau ke luar negeri dulu. Nanti mau ke luar negeri. Kok cepet amat? Baru ngomong udah mau ke luar negeri. Ini pesawat sudah nungguin saya, satu-satunya tinggal saya sendiri. Pesawat nungguin Tuan? Iya, satu-satu di Halim. Nungguin saya, kalau saya belum naik, tuh pesawat nggak mau pergi. Dia sayang sama saya. Jadi itu pesawat nungguin Tuan? Nungguin saya. Itu pesawat gak punya sayap kali ya. jangan main-main, itu memang saya paling dihargai di sana, tahu nggak? Oh, tahu siapa tuan? Tahu naik pesawat apa? Hah? Biasa. Ya, yang ini yang baru datang dari Eropa itu, bukannya Garuda itu udah bosan sama Garuda. Bosan. Oh, merpati ya, keselingan kecil, ya Garuda. Iya. Yang baru Gagak apa? Apa? Yang baru itu. Oh, yang baru Cerowo. Bukan itu yang baru, yang kan Garuda kan udah bosan. Merpati bosan. Oh, Perkutut. Perkutut bagus. Perkutut mbahmu. Oh, orang mah betul-betul kok. Udah cari sana ya. Saya pergi dulu. Mana si Kardun? Supir. Ya. Supir. Ya, si Kardun apa tidur. Si? Tidur. Asik Kastut, asik Kastut. Kastut, panggil. Pulang kalau nggak salah. Hah? Pulang. Yang ada siapa? Yang ada... Siapa? Mamat apa itu? Mamat. Si Jalani panggil ya. Jalani. Saya mau berangkat. Mersi keluarin, berangkat sekarang ya. Hati-hati pabrik ya. Mersi. Mersi dong, noles. Yang baru itu tiger cap macan. Balsem dong. Mersi, monyong, mersi. Ini cap macan. Mereknya tiger. Dua noles. Oh, yang kemarin itu? Ya, yang baru dibeli. Ya. Tapi belum impas. Apa? Saya bayar full 80 juta campur paku alus. Iya deh. Beli ya, jaga pabrik ya. Iya deh, bro. Repot. Punya tuan repot ya. Padahal pegawai itu kan lumayan kerjanya. Sekarang suruh cari lagi. Nah, sini John. Kita daripada nipu nggak baik. Bisa kita ngelamar di sini pabriknya ini. Wah, gede bener juga pabriknya, John. Hah? Pabriknya gede. Pabrik? Iya. Kita ngelamar di sini saja daripada kita nipu. Orang nggak bagus. Kita... Kok nggak ada capnya? Kita lebih baik jadi orang baik-baik. Kita ngelamar. Tuh. Ada mandornya kali, John. Mana? Tuh, lihat tuh. Tuh. Kalau main jangan di sini ya. Datang main, orang lagi ngeliatin ini. Bapak, mandor kawat deh. Apaan mandor kawat? Ini yang bangsa gini, no, gue tahu, gue udah ada di ginian gue, mandor kawat, no. Gue tahu mandor kawat? Kerjanya kendor, makannya kuat, no. Yang ngamar deh, John. Pak. Apa, emang bapakmu? Saya gak punya anak. Om, panggil om. Nana, kalau gue ngilang gue berantem dulu no ya. Panggil om. Om. Apa? Om. Emang kamu punya tante? Pak Lek. Mbah. Saya masih muda. Saya manggil maksudnya. Kok dipanggil mbah? Ya deh, ulang lagi deh. Om. Jangan halus, Pak. Kita tuh bertamu tuh harus yang baik. Repot ah, bohong malah halus-halus. Doh, kita kan memerlukan dia. Kita tuh melamar pekerjaan. Sesuatu kalau kita melamar pekerjaan itu sekarang baik. Sekarang gini, no. Kita kan cuma liwat doang. Kebetulan ada pabrik. Pabrik. Iya, ada itu pabrik. Nah, kebetulan ada orangnya. Gue kan belum tahu dia apa. Apa kita belum tahu. Pabrik. Kak. Ape? Loh, kok lu marah duluan? Tahan bener. Gua tuh kakak tua. Daripada gua duamelan duluan. Lu ngamelin duluan ya? Gua ngamel aja sendirian. John, yang halus. Om. Nah, jalan dulu aja deh. Coba lihat saya yang tanya. Lu jangan sewotan dulu. Kita kan memerlukan suatu pekerjaan. Kalau kita memerlukan suatu pekerjaan itu kita harus yang halus. Iya, iya, iya. Jadi caranya yang enak. Ngomong aja. Nggak, saya tuh inginkan dicontoh sama kamu. Supaya kamu tuh tahu sopan santun. Kamu udah terkenal jodoh anak jalanan gak punya sopan santun yang halus. Baru dia kasih tahu yang enak. Caranya gitu tuh gak bisa. Nah, di depan gua ada batu bata aja. Nggak gua lempar nih. Om. Apa deh? Lihat. Jalan bener. Gitu. Gua juga ngomong tadi gitu. Coba, ayo coba. Saya bisa om, mau tanya soal pekerjaan om. Oh, jadi adik datang kemari mau kerja. Boleh. Itu dong, coba dong, tanya yang enak aja. Salah gua tadi ya. Iya, yang enak. Om. Apa om? Kamu lagi. Mau apa? Mau tanya yang enak kamu, omnya kurang lemes. Gue sama-sama, no, gue lemes-lemesin lo. Emang dia aja gak tahu diri. Ini tanya ditarik. Om, ada salah apa sih gue? Bisa gak coba? Oh, bisa gak lu? Om, bisa gak saya kerja di sini? Bencong kali. Yang enak. Om, saya... saya apa? Saya apa? Saya tidak apa-apa. Eh, sabar banget. Ditanya, John. Om. Om. Dua kali ya. Om. Tuh dengar dua kali. Om. Om. Saya. Mau datang ke sini. Mau datang ke mau enggak. Nah, kalau dia bilang begitu gimana, no? Saya ajarin dulu. Kamu tuh marah melulu. Om. Om. Saya. Namanya. Pakai nama segala. Ya, sebutkan biar jelas. Om, saya. Namanya. Ajajan. Boleh gak om kerja di sini? Yang gue mau tanya sekarang, kenapa? Gue tuh, lu mandornya apa siapa nih? Lo dia tuh sudah, pokoknya kalau saya, yuk ikutin saya pasti diterima. Coba ikutin aja. Om, nama saya Ajajan. Boleh nggak om? Kerja di sini. Boleh dong. Oh, jadi lo yang mau. Gitu. Jadi lo tuh nganggap sama gue tuh goblok banget juga. Yang penting kan dapat kerjaan dia orangnya galak. Boleh dong. Ikutin aja. Boleh dong. Kalau nggak boleh, ya pulang. Begitu, Cor. Ayo, sama, Cor. Hah? Tenang. Iya, deh. Gua turutin. Sebab lu mujur. Iya. Begitu itu, terus dilayanin sama dia. Sebab saya dulu, Cor. Kalau saya diterima. Iya. Om. Iya, dek. Nama saya? Cahyono. Oh, Cahyono. Iya. Boleh nggak om kerja di sini? Oh, boleh. Aduh, boleh. Terima kasih, om. Iya. Terima kasih, om. Coba, Cor, kamu, Cor, sekarang, Cor. Om, nama saya Jojon. Kagak nanya. Kan bener nanya. Salah, Jojon, salah. Waktu nama saya itu kurang... Nama saya... Ajajan. Begitu, pendek. Nama saya... Ajajan. Jadi dia memerlukan kata bahasa itu... Yang baik. Menyeni. Nama saya... Ajajan. Om... Nama saya Ajajan. Oh iya. Om, boleh enggak saya kerja di sini? Nama saya Ajajan. Kan enggak bisa jawab, ya? Lucu ya? Hah? Lucu. Kan lucu, no. Udah tahu. Jadi gua dianggap apa tuh? Topeng monyet. Iya, topeng monyet. Bisa, Om. Om, saya sama si Cahyono sekampung, om. Jadi rumah dia pinggir kali, tapi udah kena longsor. Saya belah sininya, om. Jauh. Benar, ada jauh juga, tapi sekampung. Kira-kira berapa kilometer? Ya begitu, setengah kiloan lah. Naik apa ke sananya? Nah, ini no. Ya waktu saya kemari sih, ya namun malum juga anak jalanan, om. Om kerja dong, om, ya. Siapa kerja? Hah? Siapa yang kerja? Enggak, saya ngelamar sih, om. Mau ngelamar apa, om? Memangnya saya perempuan dilamar? Hah? Kamu lihat apa enggak? Sebodoh amat. Don, itu salah. Kamu udah terkenal anak jalanan. Coba kata-kata saya, you ikutin supaya diterima. Ikutin, om. Udah kurang gimana, Mo? Coba ikutin. Coba dia biarnya, om. Iya, dek. Ikutin, om. Om. Nama saya. Nama saya Jajan. Jajan. Bolehkah, om? Boleh kak Om? Saya kerja di sini. Kerja di sini kan lu yang nyautin nantinya. Tidak, kerja di sini. Kerja di sini. Soal lain-lainnya Om. Saya terserah Om, soalnya begini Om, saya kan datang dari rumah jauh. Nah, saya orang ini dekat rumah saya. Terserah Om gaji berapa saya terima. Begitulah Om. Terima kasih Om. Terima kasih. Permisi. Ikutin giliran gue mau ikut, lu nyerocos sendirian. Pokoknya ikut kerja Om. Om dengan hormat saja nih Om. Saya datang berdua di sini daripada saya nganggur di jalanan. Ya sebenarnya saya sih kalau otak sih memang ya mungkin Om bisa percaya apa saja yang kira-kira dipekerjakan mungkin saya bisa Om. Pinter saya Om beneran. Bener. Pokoknya apa aja bisa Om. Bisa Om. Jadi kamu berdua ini mau kerja. Nah ini pengalaman di perahu 7 tahun Om. Jangan buka rahasia dong. Kan kalau dia tanya pengalaman kerja enak aja loh. Betul. Iya. Pengalaman harus ada. Siapa tahu cocok dengan kerja di sini. Di samping itu apa saja pengalamannya? Di samping pakai kain. Bukannya maksud pakai kain. Apa tuh? Maksudnya di samping ada pengalaman lain gitu. Jadi di samping kerja ini ada pengalaman lain. Itu. Ada Om. Apa? Ya seperti saya orang senang seni juga. Kadang-kadang suka nyanyi gitu. Pernah keluar negeri. Oh, kamu senang sama seni? Wow. Kenapa kamu enggak mau? Kenapa enggak disenengin? Saya senang, tapi sementara ini kan lagi nganggur nih Om. Jadi kerja terima Om bilang. Nah, itu. Saya waktu ngamen nih. Ini soal ngamen nih Om. Kamu senang sama ngamen? Ya senang juga, kan saya emang pekerjaan gitu. Saya pernah keluar negeri tuh Om. Oh, ke luar negeri? Iya Om sih belum mesti. Tapi kalau saya tebak Om belum. Kok tahu? Iya, waktu itu liwat dari RT aja 2 hari gak pulang. Kamu gak usah kerja? Gak usah kerja kamu? Hah? Gak usah kerja? Enggak Om, waktu di situ waktu pindah. Apa tuh maksudnya Om tuh paling tenar di sini. Oh deh. Iya. Diterima kan Om? Terima. Syaratnya gimana Om? Apa itu diketemukan deh Om, kerja apa saja. Syaratnya itu gampang. Iya Om. Tangan harus besar. Ah lo, tangan gua gede John. Nah, tangan lo kecil. Kalau yang tangan semacam begini, yang mulus begini gimana Om? Itu nanti ada bagiannya. Oh nah, ada bagiannya. Iya, boleh Om. Bisa ngusap-ngusap kuda. Nggak salah masuk no kita no di pabrik Om. Pabrik pusap-pusap kuda yang benar kan doku. Tapi kudanya ada 2 macam kan, ada perempuan dan laki-laki. Senangnya perempuan kan? Nggak tahu aja. Senang kan apa yang perempuan? Tapi perempuan ini galak loh. Galaknya binal. Udah, ya, itulah. Kuda-kuda binal, gak apa-apa. Gak boleh lihat laki. Iya. Kalau gitu saya mundur aja dari sekarang. John, ada kata lagi, John. Wah, ini dia, no. Ini bosnya, John. Iya, salah. Dia bilang, mandor bilang, lu bisa gak usap-usap kuda? Ini kudamu. Mandor. Iya, kan? Bagaimana semua itu pegawai-pegawai masih bisa kerja? Masih? Kerja semua? Iya. Tidak ada yang ngantuk apa begitu? Tidak? Oh, tidak ada. Pesan saya itu bagaimana? Apa sudah ada pekerja-pekerja yang lain? Ada, Tuan. Ada? Ada. Berapa orang? Dua. Dua? Badannya sehat-sehat, Tuan. Kenapa sedikit amat? Ya, nanti juga datang lagi. Oh, begitu. Siapa saja? Saya, Om, mau kerja. Ini? Iya. Om, saya juga kerja, Om. Oh, iya. Udah 2 minggu di sini. Oh, iya, bagus. Apanya 2 minggu? Apanya? Udah masuk 2 minggu. Loh, siapa? Belum terima kok sudah masuk 2 minggu. Tinggal gajian aja. Manor, ya? Apa betul dia sudah masuk kerja? Bohong, Tuan. Bercanda aja, demen aja ngeliatnya. Oh, iya. Siapa saya namamu? Om. Siapa namamu? Nama saya Cahyono. Cahyono? Iya. Orang? Bukan. Gajah. Bukan. Harus. John, aku gajah bukan. Jangan orang, John. Masa begini kebunnya apa orang? Udah, akur. Oh, maksud saudara? Saya daripada jadi anak jalanan ingin kerja di sini, Om. Oh, bagus. Nama siapa? Nama Cahyono. Cahyono? Iya. Asal dari mana asal? Oh, saya asal dari Manado. Manado? Iya. Lahir di mana lahir? Sembling, Surabaya. Kok asal di Surabaya? Ya, lahir di Surabaya gitu. Dari Surabaya. Iya. Maksud mau masuk kerja. Masuk kerja. Dari pengalaman apa saja? Pengalaman saya pokoknya beres lah, Om. Semua? Beres. Ngaduk-ngaduk? Beres. Apa yang diaduk? Terserah, Om. Pokoknya diaduk juga mau. Oke, oke. Teman saya, Om. Saya ini siapa nama? Ya, siapa nama? Siapanya? Nama saudara siapa? Oh, nama saya? Ya, Jojon. Jojon? Ya. Dari mana asli? Kelain ya. Saya dari sana, Pak, dari Garut. Dari mana? Garut, ah. Dari Garut? Ya. Garutnya di mana? Ya di daerah saya sana, Pak, dari Garut. Iya, Garutnya Garut mana? Bandung sana, Pak. Bandung lewatin. Lewat mana? Ongkosnya juga lebih dari 4.000, Om. Ongkos apa itu? Ongkos apa? Naik bus. Ah, naik bus. Iya, bus ya. Apa? Sama aja mandor sama ininya ya. Bus apa? Ya bus yang punya bus, Om. Oh, begitu. Iya. Nah, maksud saudara mau ngapain di sini? Kerja. Kerja apa? Yang ada di sini, Om. Iya, kerja apa? Ya apa aja gitu. Pinter apa enggak kamu? Oh, ya jelas pinter. Direktur aja 2 hari dulu, Om. Apa yang direktur 2 hari? Enggak jadi direktur, Om. Kamu udah berani kurang ajar? Enggak, Om. Tegas, yang tegas kamu. Belor, ya, kamu jawab, tanya jawab, pelotot-pelotot. Ah, saya ini dianggap apa? Goblok itu, Om. Dianggap apa saya? Tinggal maunya aja, Om. Saya cuma direktur. Ini, tahu siapa ini? Direktur nih, saya tahu. Direktur, ya. Tegas, tegas. Gue gak tahu. Pak, saya, Pak. Pak, saya, Pak. Saya. Dari Garut. Dari Garut. Mau gila. Apa? Mau kerja di sini, Pak. Mau kerja di sini, Pak. Soal gaji. Terserah Bapak. Sekian. Oh, begitu? Begitu, Pak. Kalau tidak digaji? Jangan jadi. Yang tegas, ini jelas yang tegas. Coba saya mau tanya itu, betul-betul nih ya, serius ya? Ya. Kamu tahu saya ini direktur? Ya, tahu sekarang. Kamu tahu nama saya siapa? Belum, Pak. Belum tahu? Belum. Ini saya direktur dari pabrik ongol-ongol. Hah? John? Pabrik ongol-ongol. Oh, kalau gitu ini bahan ongol-ongol. Apa kamu bilang? Awal ini, Pak, bahan ongol-ongol. Direktur. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Direktur ini. Tidak disengaja, Pak. Maaf, tidak disengaja, Pak. Direktur Johnny Vander yang jeblok, tahu nggak sih? Ah, iya, jeblok. Kenapa, John? Jeblok, kartu jeblok. Pokoknya, Pak. Saya tidak mau jadi orang jalanan lagi. Oh, begitu. Ya. Saya pengen kerja, walaupun ini ongol-ongol, saya akan bekerja sebaik mungkin. Begitu, Pak. Gitu. Oh, begitu bisa. Soal gaji, mengikuti nanti prestasi saya baik atau tidak, Bapak yang akan mengatur, Pak. Tuh, bagus, ya. Bagus. Saya digaji berapa, Tuan? Saudara saya gaji berhubung dari profesinya ini, Wak. Ya? Wak, saya rasa. 1 bulan 250.000 sudah. Terima kasih, Tuan. Ya. Aduh. Saya ada kelainan. Kelainan, sih. Soalnya di bidang apa saja saya bisa. Oh, begitu. Ya. Saudara 500.000. Aduh, asyik, Cun. Ini betul, Pak? Ya, 10 tahun. 10 tahun, utangnya banyak banget 10 tahun. Pokoknya bisa. Pokoknya begini, Pak. Mau 10 tahun, kayak yang penting saya ada jaminan di sini kerja. Ya, dari tanah nganggur. Mandor. Coba saudara ini. Siapa saudara siapa? Jajan. John. Oh, Jajan. Dengan Cahyono. Ya. Saudara diatur saja, ya. Okay. Diatur semua, nanti kasih pekerjaan yang banyak.